Sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, babu la'nil kafir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu la'nil kafir. Qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad, qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah, qala hadatsana Yazid an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ud'u Allah 'ala al-musyrikin qala inni lam ub'ats la'anan walakin bu'ithtu rahmatan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dikatakan, wahai Rasulullah, doakanlah kejelekan bagi orang-orang musyrik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidaklah diutus untuk sebagai pelaknat, dan akan tetapi aku diutus sebagai rahmah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu la'nil kafir. Bab tentang melaknat orang-orang kafir. Ya, beliau mendatangkan judul bab ini sebagai tanbih bagi kita agar jangan sampai kita membiasakan lisan-lisan kita untuk melaknat sekalipun itu terhadap orang-orang kafir, yang mereka kalau meninggal dalam keadaan kafir Allah laknat. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati di atas kekufurannya, atas mereka laknat dari Allah, dari para malaikatnya dan manusia seluruhnya. Ya, hanya saja ya, hukum asalnya adalah melaknat itu adalah tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, seperti melaknat secara umum. Ya. La'natullahi 'alal zalimin, 'alal kafirin, la'anallahu al-yahud wan nasara, la'anallahu al-musawwirin dan yang semisalnya. Adapun ta'yin sebaiknya ditinggalkan, terkecuali kepada orang-orang yang sudah ditayin oleh nas bahwasanya atas mereka laknat Allah, seperti kepada Fir'aun, Iblis, kepada Abi Lahab dan yang semisalnya. Adapun selain itu, maka pendapat yang dirujukkan oleh Lajnah Daimah yang dulu dipegang oleh Syekh bin Baz adalah meninggalkannya. Ya. Beliau datangkan bab ini, babu la'nil kafir. Ini masuk pada bab min adabil lisan. Adab-adab lisan, yaitu kita jaga lisan kita agar jangan sampai kita bermudah-mudah dan membiasakan lisan kita untuk mengucapkan laknat, doa keburukan, kejelekan bagi orang lain, sekalipun itu orang kafir. Ya. Kita doakan untuk mereka hidayah agar mereka masuk Islam. Ya. Haddatsana Muhammad, beliau di sini membawakan satu hadis. Ya. Haddatsana Muhammad qala Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah haddatsana Yazid an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ud'u Allah 'ala al-musyrikin qala inni lam ub'ats la'ana walakin bu'ithtu rahmah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan ya, dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah 'ala al-musyrikin, doakanlah atau berdoalah kepada Allah agar Allah menimpakan kejelekan kepada orang-orang musyrik. Ya. Maka Nabi menjawab, inni lam ub'ats la'ana walakin bu'ithtu rahmah. Saya tidak diutus sebagai seorang pelaknat yang suka mendoakan keburukan, kejelekan. Ya, sekalipun kepada mereka orang-orang musyrik. Walakin bu'ithtu rahmah. Akan tetapi saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmah. Ya, sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah s.a.w. pernah juga didatangi oleh para sahabat dalam keadaan mereka itu mengalami gangguan fisik dari suku Mudhar musyrikin. Mereka datang kepada Nabi kemudian meminta kepada Nabi doa yang sama. Nabi kemudian mengangkat tangannya dan para sahabat pun mengangkat tangannya. Dikira oleh para sahabat bahwasanya Nabi akan mendoakan kejelekan. Ternyata Nabi mendoakan hidayah atas mereka. Sehingga biiznillah dan doa Nabi alaihi salatu wasallam, mereka sebagian orang-orang mudhor, suku mudhor masuk dalam al-Islam. Ya, demikian. Ya. Kita harus bisa menjaga lisan kita daripada perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan doa-doa yang buruk. Sekalipun kepada orang-orang musyrik dan kafir. Apalagi terhadap kaum muslimin sesama kita. Ya, kita dapati banyak orang-orang yang tidak mengerti, tidak mengenal adab Islam. Karena sebab sepele saja melaknat. Ada temannya, saudaranya muslim. Ya, bawa motor atau sepeda atau yang lainnya. Ya, kebetulan dia bawanya kurang pas, langsung dilaknat. Iya kan? Lagi kagok dianya dilaknat. Ya, sebab sepele memunculkan laknat kepada muslimin lagi. Ini yang seperti ini kejelekan. Iya. Melaknat adalah kejelekan, termasuk dari dosa besar. Baik, silakan dibaca syarahnya. La'anul kufari yuktasaru fihi ma 'ala ma warada fihi fi syari' fil kitabi was aw fi sunnah. Melaknat orang kufar dibatasi padanya atas apa yang datang pada syariat, baik di dalam kitab ataupun di dalam sunnah. Fa warada fil qur'ani la'nul kufari umuman, maka yang datang di dalam Al-Qur'an melaknat orang kufar, orang-orang kafir secara umum. Wa hadza la haraja fihi, dan ini bukanlah kesalahan. Wa amma la'nul kufari al-mu'ayyan fa hadza alladhi yantabiqu 'alaihi al-man'u. Dan adapun melaknat orang kafir secara tertentu, maka ini yang disepakati atasnya larangannya. Tsumma la ta'awwadu al-insanu 'alal la'an. Kemudian janganlah seorang insan membiasakan untuk melaknat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam ub'at la'anan, walakin bu'istu rahmatan." Sesungguhnya aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, dan akan tetapi aku diutus sebagai rahmah. Bahwa uswatu ummati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi umatnya. Wa kullu muslimin yajibu an yakuna rahmatan 'alan nasi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menyayangi manusia. Lidza yuktasaru fil la'ni 'ala ma warada syar'i bihi. Dan oleh karena itu dibatasi laknat atas apa yang datang dari syariat. Kalaknatil kufar umuman, seperti melaknat orang-orang kafir secara umum. Aw man jaa at-tasrih bil la'ni, atau dalil yang jelas untuk melaknat, sebagaimana kama warada fil hadis, sebagaimana yang datang di dalam hadis, la'anallah man la'ana walidayh, semoga Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya, la'anallah man ghayyara manarul ard, semoga Allah melaknat siapa yang merubah batas tanah, la'anallah man zabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. hadza yudzkaru kama warad. Ini pula yang di dan disebut pula pada dalil lain, la'anallahu sarik yasruku albaydah yasrikul baydata awil habla fatuqta'u yadah yaduh. Semoga Allah melaknat seorang pencuri dan yang mencuri telur atau tali dan memotong tangannya. Faliktisaru fil la'ni ala ma warada fin nusus. Dan pembatasan untuk melaknat atas apa yang datang dari nas-nas. Wala yatajawazuhu al-muslim. Dan janganlah seorang muslim melampaui batas dalam melaknat. Jazakallah khairan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah suatu hari ditanya oleh seseorang ya, tentang keadaan seorang yang meninggalkan sholat. Apakah pantas untuk dilaknat? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah ta'ala bahwasannya tidak boleh. Ya, bisa jadi dia ya bertaubat setelah itu. Dan terkadang ada seorang yang dilaknat karena dia berbuat sesuatu yang mendatangkan laknat. Tiba-tiba Allah beri hidayah dia. Kemudian keadaannya lebih baik daripada yang melaknatnya. Sehingga dijauhi ya melaknat. La'nul kufar, qala syekh rahimahullah ta'ala. لعن الكفر يقتصر فيه على ما ورد في الشرع في الكتاب أو في السنة. Melaknat orang kafir mencukupkan dengan apa yang datang di dalam syariah, baik dari dalam Alkitab ataupun As-Sunnah. Ya, kalau datang di situ laknat dari Alkitab atau Sunnah, maka kita boleh melaknatnya. Dan juga demikian pula dengan sifatnya. Ya, kalau di situ laknatnya sifatnya umum, ya kita melaknat secara umum. Kalau di situ sifatnya khusus, ya boleh kita melaknat secara khusus. Seperti tentang iblis. Ya la'anahullah. Ya. Apa itu ayatnya dalam surat An-Nisa? La'anahullah. Sebelumnya itu iyattabi'una illa syaitonam marida. La'anahullah. Tidaklah mereka ngikut kecuali syaitan yang jahat. La'anahullah. Semoga Allah melaknatnya. Boleh kita mentakyin laknat kepada iblis karena Allah Subhanahu wa taala mentakyinnya di dalam Alkitab. Fa warada fil Qur'an la'nul kufar umuman. Telah datang dalam Al-Qur'an melaknat orang kafir secara umum. Ya. Wa hadza la harja fih. Yang seperti ini tidak mengapa, tidak ada keberatan, tidak ada dosa padanya. Wa amma la'nul kafir al-mu'ayyan fa hadza alladhi yantabiq 'alaihi al-man'u. Adapun melaknat orang kafir tertentu, maka inilah yang larangan itu yang tobiq alaih, mengenainya, menimpanya. Ya. Thumma la yata'awadul insan ala la'an. Kemudian hendaknya manusia tidak membiasakan dirinya untuk suka melaknat. Liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam. Dikarenakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Inni lam uba'athu la'ana walakin bu'ithu rahmah. Aku tidak diutus untuk banyak melaknat. Walakin bu'itsu rahmah. Akan tetapi aku diutus sebagai rahmah. Kasih sayang kepada seluruh makhluk. Iya. Adapun kalau laknat yang diucapkan ya dengan hak, maka tidak masuk dalam larangan. Ataupun yang dia terjadi sekali dua kali dalam seumur hidup, makanya seperti ini juga ya sesuatu yang dimaklumi, bahkan terjadi pada mereka orang-orang yang utama. Wa huwa uswatu ummati. Dan Nabi alaihi salatu wasallam adalah teladan bagi umatnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani nanti kita dalam segala hal. Ya. Di antaranya dalam masalah adab lisan, yaitu jangan sampai kita bermudah-mudah untuk melaknat sampai pun kepada binatang, hewan ternak. Kita tidak boleh melaknatnya. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adat suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa-siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat Ansor yang dia melaknat kendaraannya, kuda atau untanya, saya lupa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melarangnya untuk menungganginya, dibiarkan. Sehingga keadaan unta tersebut terkatung-katung, tidak ada orang yang berani menyentuhnya karena dia sudah dilaknat oleh sahibnya, miliknya. Sehingga kita hati-hati, jangan kita melontarkan laknat, bermudah-mudah untuk melontarkannya kepada siapapun. Ya, kecuali yang dikecualikan. Fa kullu muslimin yajibu an yakuna rahmatan 'alan nas. Dan setiap muslim wajib untuk dia menjadi rahmah bagi manusia. Lidza yaqtasir fil la'ni 'ala ma warda fi syar'i bi. Oleh karenanya hendaknya dia mencukupkan dalam laknat pada apa yang datang dalam syariat, ya, pembolehannya. Kala'natil kufari umuman, seperti melaknat orang-orang kafir secara umum. Ya, la'anallahul yahud wa nasara. Innal ladhina kafaru wa matuhum kufar, ulaika alaihim la'natullah. La'natullahi ala zalimin. La'natullahi ala al-kafirin. Nah, mengapa yang seperti ini? Aw man ja'a tasrih bila'nih. Ya. Atau seperti melaknat orang yang datang. At-tasrih. Ya. Ketegasannya. Bila'nih. Untuk boleh dilaknat. Ada dalil yang tegas, jelas. Tentang bolehnya melaknat orang tersebut. Bi'ainih. Seperti melaknat iblis, Fir'aun dan semisalnya. Yang seperti ini tidak mengapa. Kama warada fil hadis. Sebagaimana yang datang dalam hadis. Ini laknat secara umum. Ya, la'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana ini terjadi? Terjadi karena dia mencela, melaknat orang tua orang lain. Akhirnya orang lain tadi yang orang tuanya dicela, dilaknat, membalas. Akhirnya orang tuanya dia yang terkena imbasnya, terkena laknat. Ya. Sehingga ini idhafatu syai' ila musabbibih. Penyandaran sesuatu kepada musabbibih, penyebabnya. Dia yang memulai. Ya, laknat tadi akhirnya kembali kepada orang tuanya yang tidak ada salah, tidak ada dosa. Ya. Seperti juga la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah-rubah batas-batas tanah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat siapa saja yang menyembelih dengan selain nama Allah. Hadza yuzkar kama warad. Yang seperti ini disebutkan sebagaimana datangnya, apa adanya. Jangan sampai ketika kita melihat ada orang yang misalkan merubah-rubah batas tanah langsung, la'natullahi alaika atau la'anakallah, tidak boleh seperti ini. Ya. Dijauhi. Ya. Kita nasihati, kita berikan bimbingan, kita berikan arahan. Ya, kita berikan tarhib. Sebutkan firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan larangan tentang perbuatan tersebut. La'anallahu sariqa yasriq al-baydah aw al-habla fatuqta' yaduh. Semoga Allah melaknat pencuri yang dia mencuri telur. Kalau dalam lafaz yang lain, wa yasriq al-habla, kemudian mencuri lagi al-habl, tali. Fatuqta' yaduh, dipotong lagi tangannya, habis. Enggak kapok-kapok ini orang. Iya, sehingga mendapatkan laknat. Iya. Sifatnya umum, ya. Fal iqtisaru fil la'ni 'ala ma warada fil nass, fil nusus, wa la yatajawazu al muslim. Dan hendaknya kita mencukupkan laknat sesuai dengan apa yang datang dalam nas-nas dari Alkitab ataupun Sunnah. Wa la yatajawazuhu al muslimu. Dan hendaknya seorang muslim tidak boleh melampauinya. Ya, tilka hududullah fala ta'taduha. Ya, itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melampauinya. Baik, seterusnya. Siapa korinya? Amin. Babu namami. حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. Dari Hammam, kami bersama Hudzaifah, maka dikatakan kepadanya bahwasanya seorang memberitahukan pembicaraan kepada Utsman, maka Hudzaifah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang menyebarkan orang yang mengadu domba. Kemudian bab berikutnya setelah bab la'nil kafir, masih bab adab lisan yang terkait dengan adab-adab lisan, menjaga lisan. Babun nammam, bab tentang an-nammam. Beliau al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab ini untuk menjelaskan bahwasannya di antara perkara yang menyelisihi adab syar'iyah, ya, al-adab al-islamiyah adalah an-namimah, mengadu domba. Ya, sungguh telah datang larangan yang keras dari an-nas tentang perbuatan ini, dan juga di dalamnya ada ancaman-ancaman yang berat bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Hal ini dikarenakan an-namimah adalah sebab kerusakan yang sangat besar. Ya, bukan hanya menimpa 1-2 orang, kadang terjadi dengan an-namimah kerusakan antara satu suku dengan suku yang lain, satu kampung dengan kampung yang lain, bahkan satu negeri dengan negeri yang lain. Ya, kerusakannya cepat. Iya. Cepat. Ya, dikatakan oleh Yahya bin Katsir, katanya an-namam yufsid fi sa'ah ma la yufsiduhu as-sahir fi sanah. Seorang pengadu domba itu bisa membuat kerusakan dalam satu saat. Ya. Dari kerusakan yang tidak bisa ditimbulkan oleh seorang penyihir selama setahun lamanya. Dari ucapan beliau ini kita mengetahui betapa dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh an-namimah, perbuatan adu domba, dan begitu cepatnya menyebar. Ya. Dan yang tertimpa bukan 1-2 orang, enggak terhitung jumlahnya. Ya. Seperti itu. Ya, tentunya sesuai dengan sesuatu yang ataupun golongan-golongan yang diadu domba. Semakin besar yang diadu domba golongan tadi, maka semakin besar kerusakannya. Ya. Tukang sihir, ya, kalaupun menimpa 1-2 orang, tapi namimah ini bisa menghancurkan 1 desa, 2 desa atau lebih dari itu. Sehingga di antara bentuk keindahan al-Islam adalah datang untuk melarang para pemeluknya dari perbuatan ini, menjauhi perbuatan ini, an-namimah. Dikatakan di sini hadisnya an Hammam kunna ma Hudzaifah faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditsa ila Utsman faqala Hudzaifah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Dari Hammam rahimahullah taala, beliau menceritakan dulu kami bersama seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala an, maka dikatakan kepadanya, diceritakan kepada beliau, sesungguhnya ada seseorang yang melaporkan al-hadis, satu pembicaraan yang buruk, yang jelek kepada Utsman. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, dengan memperdengarkan ucapan ini kepada orang tadi yang melaporkan kepada Utsman, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga qattatun, orang yang suka mengadu domba. Ya, sebelumnya perlu kita ketahui dulu tentang makna an-namimah. An-namimah adalah naqlun lil kalam, menukil, memindahkan al-kalam liwajil, ala wajil ifsad, ala wajil ifsad, untuk membuat kerusakan. Ya, menukil satu ucapan yang dia dapat dari satu kelompok, satu orang kepada kelompok atau orang lain, dengan tujuan membuat kerusakan, permusuhan, kebencian antara dua kelompok orang tadi. Ya. Adapun kalau menukil ucapan orang ataupun dari satu orang kepada orang lain, tapi tujuannya baik, seperti yang dinukil adalah kebaikan, ilmu, berita-berita yang bermanfaat, makanya seperti ini tidak masuk ke dalam larangan. Ataupun dia menukil sesuatu yang jelek dari satu orang kepada orang lain yang dituju, yang dibicarakan, ya, tapi ada faedahnya. Ya, ada faedahnya untuk mencegah kejelekan dari orang yang tadi, yang kedua. Karena orang yang pertama tadi merencanakan misalkan perbuatan jelek, makar-makar, hendak menipunya atau hendak membunuhnya. Makanya seperti ini boleh untuk dia melaporkan kepada yang kedua tadi. Hati-hati, si A dan B berencana ingin menipu kamu atau membunuh kamu. Ini mimbabin nasihat, nasihat yang seperti ini. Adapun yang dilarang adalah menukil ucapan satu kaum kepada kaum yang lain untuk tujuan merusak. Merusak hubungan mereka, kecintaan mereka, kedekatan mereka, dan yang lainnya. Dan beda qatta dengan namam adalah, kata para ulama, bahwasanya kalau namam, seorang tersebut hadir dalam majlis pembicaraan tersebut yang membicarakan orang lain, kaum lain, kemudian dia menukilkan kepada orang yang dibicarakan tadi ucapan tersebut. Adapun qatta dia lebih jelek, lebih buruk, karena dia yatasamma, nguping, mencuri-curi berita. Kemudian setelah itu dia sampaikan berita tadi yang dia curi kepada orang yang dibicarakan. Sehingga keadaan qattat lebih buruk daripada namam. Dan sama, keduanya adalah membuat kerusakan, kejelekan di muka bumi. Yang perlu kita berhati-hati, waspada, dan untuk kita jauhi. Silakan dibaca syarahnya. Al-hadisu sharihun fi tahrimin namimati, lianna mana al-qattat an-namam, wa makna an-namimah hiya naqlul kalami min syahsin ila akhar aw min jama'atin ila ukhra ala sabilil isad. Hadis ini terdapat larangan yang tegas dari namimah, karena makna al-qattat adalah an-namam, yaitu yang mengadu domba, dan makna namimah yaitu memindahkan ucapan dari seorang kepada yang lain, atau dari jamaah kepada jamaah yang lain atas dasar kerusakan. Ai liyafsida ma bainahum min at-tahabbi wa at-ta'arufi wa at-tifaqi wal ulfa, yaitu merusak di antara mereka dari kasih sayang dan kasih saling kenal dan keharmonisan. Fa fa'ilu dzalik yusamma namama, maka pelaku itu disebut dengan namaman, pengadu domba. Wala hadza, dan atas ini, fan namimah min kaba'iriz dzunubi, maka namimah termasuk dari dosa-dosa besar. Li'annahu taraddaba 'alaiha hadzal wa'id asyadid, karena dia terkena ancaman dari ancaman yang keras, yaitu la yadkhul jannah al-qattat, yaitu tidak akan masuk surga al-qattat, pengadu domba. Waqad wasafa Allah al-kuffar biqaulihi hammazim masya'im binamim, dan sungguh Allah telah mensifatkan orang-orang kafir dengan firman-Nya yang banyak hammazim masya'im binamim, yaitu yang banyak mencela, yang berkeliling dan menyebar, dan penyebar adu domba. Siap yang ketiga. Qala syarih rahimallahu taala, al haditsu sharihun fi tahrimin namimah. Hadis ini sangat tegas, sangat jelas, fi tahrimin namimah, tentang keharamannya an-namimah, perbuatan mengadu domba. Lianna ma'na al-qattat an-nammam, karena makna qattat dalam hadis tadi adalah an-nammam, mengadu domba. Wa ma'na an-namimah hiya naqlul kalami min syakhsin ila akhar. Arti dari namimah adalah menukil ucapan seseorang kepada orang lain. Iya. Aw min jama'atin ila ukhra, atau dari sekelompok orang kepada kelompok orang yang lain. Ala sabilil ifsad, dengan tujuan untuk membuat kerusakan hubungan antara dua golongan tadi, dua orang tadi. Ail yufsida ma bainahum min at-tahabi wat-ta'arufi wal-ittifaqi wal-ulfati, yakni untuk membuat kerusakan. Ma bainahum, apa yang ada di antara mereka dari at-tahab, saling cinta mencintai, wat-ta'aruf, saling mengenal, wal-ittifaq, saling bersatu, wal-ulfah, yang saling sehati. Tadinya demikian keadaannya, saling mencintai, saling mengenal, dekat satu sama lainnya karena sebab namimah. Ya, dalam waktu sekejap berubah hubungannya menjadi pecah. Saling tabarud, tadabur, saling membenci, saling membelakangi. Ya. Fa fa'ilu dzalika yusamma namaman, dan pelaku perbuatan ini yang menukil satu ucapan dari satu orang kepada orang lain, dari satu kelompok kepada kelompok lain, disebut namam. Namam, pengadu domba. Wa ala hadza fan namimatu min kaba'iriz dzunub. Atas dasar ini, maka namimah adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Li'annahu tarattaba 'alaiha hadzal wa'id asyadid. Hadzal wa'idi atau hadzal wa'ida? Hah? Jibril sebagai apa? Hah? Hamzah? Hah? Maida sebagai apa? Hah? Badal dari hadza, ya kan? Karena perbuatan namimah ini menghasilkan, menyebabkan datangnya al-wa'id asyadida, ancaman yang keras. La yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga qattat. Dan yang dimaukan dengan ucapan beliau alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannah qattat, bisa dua perkara. Ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia sama sekali tidak bisa masuk surga. Kapan? Ketika dia istihlal, menghalalkan perbuatan ini. Padahal sangat nyata perbuatan ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sangat tegas larangannya. Ya. Kalau dia menghalalkan, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Adapun kalau dia tidak menghalalkannya karena ittiba'ul hawa, semata karena ngikut hawa nafsu, maka dia terjerumus ke dalam dosa besar. Maka ini yang dimaksud adalah dia tidak masuk dalam surga dukhulan awwalian, masuk pertama kali. Ya, dia tidak masuk langsung dalam surga. Dia harus melewati hisab yang berat. Harus dia mengalami pembersihan, pensucian. Kalau dia tidak segera mensucikannya, membersihkannya dengan tobat di dunia, maka dia terancam untuk dibersihkan, disucikan di dalam an-nar, Na'udzubillah. Wa qad wasafa Allahu al-kuffara biqawlihi hammazim masya'in binamim. Ya. Wa qad wasafa Allahu al-kuffara, dan sungguhlah Allah sifati orang-orang kafir dengan firman-Nya hammazim masya'in binamim. Suka mencela, masya, suka mondar-mandir, berputar-putar untuk mengadu domba. Ya, demikian keadaan mereka, capek. Ya. Harus berputar dari satu tempat kepada tempat lain, dari satu orang kepada orang lain untuk mengadu domba. Silakan, yang ketiga, siap belum nih? Ashraf. Hah? Ya, karena tadi agak lama waktunya mau habis, sehingga gimana, dilanjut atau cukup dulu? Ditunda untuk berikutnya. Cukup dulu ya. Insyaallah kelompok berikutnya Ashraf dan Marwan untuk pertemuan hari Sabtu. Ya. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.